Mitra bisnis, melalui beberapa tulisan di website koran internet, Kwik Kian Gi menggambarkan berbagai kebijakan serta tindakan pemerintah yang dinilai melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Menurut Kwik Kian Gi, seluruh kebijakan dan tindakan yang melenceng dari apa yang telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa telah membuat bangsa kita semakin terpuruk, kehilangan kemandirian dan tak lagi punya rasa nasionalisme, sehingga bisa dengan mudah menjadi korban penghisapan kekayaan alam yang dilakukan oleh bangsa lain. Untuk membahas mengapa kondisi ini bisa terjadi, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, bangsa kita memang mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun dari sisi kualitas, pertumbuhan itu tidak dapat dikatakan membaik, bahkan cenderung melenceng dari apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Nah, menurut Bapak, mengapa ini bisa terjadi? Karena di dalam tahun reformasi, ini dalam alam yang sangat bebas, ini muncul suatu kelompok yang sangat ekstrim, yang mempermasalahkan semua dasar yang dianggap normal, dianggap baik, itu dipermasalahkan. Ada suatu kelompok yang boleh dikatakan sebagai yang dikenal oleh rakyat karena nama-namanya terkenal, sebagai intelektual yang paling top di Indonesia ini sekarang ini punya pendapat bahwa NKRI itu omong kosong. Jadi dengan adanya otonomi daerah lalu terpecah-pecah sampai menjadi negara federasi atau lebih buruk dari federasi, biarkan. Nanti kalau sudah matang akan menjadi federasi yang matang seperti Amerika Serikat. Dalam bidang ekonomi kira-kira mencerminkan Washington Consensus. Liberal bagus, mekanisme pasar bagus, bensin dari milik bangsa yang dikenakan sesuai dengan harga New York bagus. Lalu kelompok yang sama juga berpendapat, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sudah bagus. Wong Soekarno sendiri mengatakan ini darurat, kilat pada waktunya harus disempurnakan. Sekarang disempurnakan kok rame. Nah, terus kemudian mengenai kemerosotan diakui, kerugian diakui, kerugian besar. Ini adalah biaya yang harus kita bayar untuk nilai-nilai yang lebih luhur di dalam demokrasi dan lain-lain. Jadi, kualitas kita justru makin merosot ya, Pak Kwik? Kalau dilihat kemerosotannya kan sudah melampaui sebelum kemerdekaan bahkan. Mengapa saya mengatakan demikian? Seperti yang berulang kali saya katakan, sebelum kemerdekaan, Belanda itu mengambil buah. Mengambil buah dari pohon-pohon yang mereka tanam sendiri. Cuma caranya menanam menggunakan tenaga manusia dianggap binatang gitu. Itu aja yang kejam sekali. Sekarang tidak begitu. Ada undang-undang perburuan walaupun tidak memadai kan banyak buruh miskin. Tetapi yang dahsyat adalah hutannya ini habis ditebang lalu sumber daya mineral sudah tidak ada yang tahu lagi. Masih berapa sebenarnya di bawah bumi ini. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.